Bab yang ke-36, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari, oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sasra di Meja. Bab yang ke-36, Peri meriwayatkan filsuf mendapat kemenangan. Sekarang hendak diriwayatkan di sini betapa pikiran orang Inggris berubah. Setelah tersiar kabar, seluruh kerajaan Inggris, bahasa pencuri yang sebenarnya yaitu James Terence, yang telah tertangkap pada tanggal 17 Desember. 3 hari sebelum itu, Fong masih dituduh juga sebagai pencuri, sehingga inspektur polisi Vic selalu mengikut dia juga. Akan tetapi setelah si khianat yang mencuri uang bank itu telah ditangkap oleh polisi, Phileas Fogg kelihatannya kebenarannya dan dihormati dan dimuliakan orang sebagai sediakala. Keadaan itu sungguh besarlah pengaruhnya atas pikiran orang Inggris tentang Phileas Fogg. Surat-surat kabar di tanah Inggris membentangkan hal itu panjang lebar. Sekalian orang yang bertaruh atas kemenangan atau kekalahan Phileas Fogg, lagi pula mereka yang telah melupakan segala hal perjalanan Fogg itu seolah-olah terbangunlah daripada tidurnya yang nyenyak oleh berita dalam surat kabar itu. Segala pertaruhan menjadi hidup pula. Banyaklah orang mengadakan pertaruhan lagi. Sedang efek-efek Phileas Fogg naiklah harganya. Dalam 3 hari yang kemudian itu, lawan Phileas Fogg bertaruh di River Club tak sabar lagi menantikan waktu. Karena mereka tiada mengetahui dengan nyata bagaimana keadaan Phileas Fogg itu. Phileas Fogg yang sudah dilupakan mereka itu tiba-tiba kelihatan pula dalam pikirannya masing-masing. Di manakah Fogg itu? Pada hari tertangkapnya James Terence, yakni pada tanggal 17 Desember, itulah hari yang ke-76 sesudah Fogg berangkat dari London. Akan tetapi, pada hari itu belum ada kabar bahwa Fogg sudah pulang dari pelayarannya. Tak bolehkah ia meneruskan perjalanannya seperti telah dijanjikannya? Merasa kalahkah Fogg dalam pertaruhannya? Hendak datangkah ia nanti hari Sabtu tanggal 21 Desember, malam hari jam pukul 9 kurang seperempat, dengan sekonyong-konyong sebagai jatuh dari langit di depan River Club? Di sini tak usah diriwayatkan. Betapa perasaan hati tiap-tiap bangsa Inggris dalam 3 hari yang tersebut di atas. Orang memukul kawat di Amerika dan ke Asia akan mengetahui keadaan Fogg. Siang dan malam, rumah di Savile Row diamat-amati orang benar. Tetapi Fogg tak kelihatan. Polisi pun tak tahu juga akan nasib Inspektur Vic itu, yang sudah tersesat pikirannya mengikuti perjalanan Phileas Fogg. Akan tetapi, segala hal itu sama sekali tiada menjadi alangan sedikit pun akan mengadakan pertaruhan baru lagi. Orang banyak memandang Phileas Fogg seakan-akan seekor kuda pacu yang telah dekat pada penghabisan jalan rupanya. Akan tetapi, makin dekat pada penghabisannya itu, makin kuranglah kepercayaan orang akan kemenangan Phileas Fogg itu. Sehingga orang yang bertaruh atas kemenangannya pun kuranglah juga. Hanya Lord Albemarle yang lumpuh itulah yang selalu tetap dalam pengharapannya akan kemenangan Fogg itu. Pada hari Sabtu malam yang tersebut itu, banyaklah orang pergi menonton ke Pall Mall dan jalan-jalan raya dekat itu. Boleh dikira bahwa sekalian orang yang biasa berdagang di Tiberius turutlah datang menonton dan sekaliannya itu berkerumun di depan River Club. Oleh karena itu, kendaraan tak boleh masuk. Penonton pun berjalan berdesak-desak. Polisi-polisi agen Inggris merasa susah payahlah akan menesan orang yang beribu-ribu itu. Maka, makin dekat pada jam penghabisan segala pertaruhan, makin riuhlah suara penonton yang beribu-ribu itu. Pada malam yang tersebut di atas, 5 orang lawan Phileas Fogg main whist itu sejak dari pukul 7 petang telah berkumpullah di River Club. Maka, dengan perasaan hati yang tak ada samanya, 5 mereka itu bersiaplah menantikan kedatangan Fogg. 2 Tuan Bank John Sullivan dan Samuel Valentine, Tuan Inspektur Andrew Stewart, Tuan Administrator Bank Wetherafe, dan Tuan Pabrik Minuman Thomas Fallaghan. Semuanya bernanti dengan berdebar-debar darahnya. Tatkala dilihat orang jam dalam bilik besar di River Club itu sudah pukul 8:30 kurang 5 menit, Andrew Stewart bangkitlah. Seraya katanya, "Hai tuan-tuan, 20 menit lagi, sampailah waktu Phileas Fogg melilingi dunia seperti sudah dijanjikannya. Maka bertanyalah Thomas Flanagan, katanya, bila manakah kereta api dari Liverpool datang? Maka jawab Guiteraf, kereta api yang pertama datangnya pukul 7:23. Maka berkatalah pula Andrew Stewart, ujarnya, hai tuan-tuan, apabila Billingsfield datang dengan kereta api pukul 7:23, niscayalah sekarang ia sudah ada di sini. Sekarang boleh kita pastikan bahwa kita menang dalam pertaruhan ini. Maka kata Samuel Valentin, baiklah, jangan kita menetapkan kemenangan kita dahulu. Tuan-tuan sekalian tahu, bahasa Billingsfield itu seorang yang amat ganjil adatnya. Dia adalah seorang yang sangat teliti seperti Billingsfield. Jikalau ia datang hendak main fish di sini, tak pernah lewat atau dahulu dari waktu kebiasaannya. Saya takkan heran apabila Billingsfield datang pada waktu yang penghabisan sekali, seperti telah kita tentukan. Andrew Stewart yang senantiasa merasa gemetar badannya berkata, meski benar, saya hendak melihat dahulu dengan mataku sendiri yang Billingsfield akan datang pada waktunya. Thomas Flanagan menyambung perkataannya, ujarnya, benarkah perkataan tuan, pikiran Billingsfield akan boleh mengelilingi dunia 80 hari itu sekali-sekali tiada boleh jadi. Betapa juga Fong mengingati dan memperhatikan waktu dalam perjalanannya. Tak selamanya ia boleh menyahkan diri daripada berbagai-bagai hal. Kelambatan perjalanan 2 atau 3 hari saja membinasakan seantero pelayarannya kelak. John Sullivan menyambung, lain daripada itu, tak boleh kami lupakan bahwa sedikitpun tak ada kabar yang kita datang dengan tentang Billingsfield itu. Dalam kitab peringatannya tertulis juga segala kantor-kantor kawat seluruh dunia. Maka, berkatalah pula Andrew Stewart, hai tuan-tuan, Billingsfield teranglah Allah dalam pertaruhannya. 100 kali Allah, tuan-tuan boleh tahu. Apabila ia hendak sampai di London pada waktu yang ditentukan, niscaya dari New York ia akan naik kapal Cina yang tiba kemarin di Liverpool. Lihatlah dalam surat kabar Shipping Gazette. Di tempat nama-nama penumpang, nama Billingsfield tak ada bersua. Meski kita umpamakan perjalanan Billingsfield tak ada mendapat suatu alangan pun, sepanjang pikiranku di Amerika pun belum sampai ia sekarang. Telah saya hitung bahwa Fong akan sampai di sini 20 hari lewat daripada waktu yang telah kita tentukan. Dari sebab itu, Lord Albemarle akan kalah juga 5.000 pounds. Maka Guiteraf berkata, perkataan tuan banyak benar, kami boleh pastikan akan menang. Vissel Billingsfield itu boleh kami tukarkan kepada Gebudes Baring. Pada ketika itu, kebetulan sudah pukul 8:30. Maka berserulah Andrew Stewart, lagi 5 menit. Kelima orang anggota River Club itu berpandang-pandanglah seorang dengan seorang. Orang boleh memaklumi bahwa hati mereka itu makin berdebar-debar. Karena meski mereka itu tukang main fish yang pandai-pandai, tetapi pertaruhan dengan Fogg itu bukanlah perkara biasa adanya. Akan tetapi mereka tak suka memperlihatkan perasaan hati masing-masing. Kemudian atas permintaan Samuel Valentin, kelima sahabat itu pergi main fish. Maka, kata Andrew Stewart, sedang duduk, saya tiada hendak memberikan bahagianku 1/5 dari pertaruhan 20.000. Meski orang hendak membeli itu 3.990 pound sekalipun, Thomas Flanagan berkata, lihatlah sekarang, sudah pukul 8:30, sambil menyorongkan kartu yang diberi oleh Guiteraf. Tiba-tiba, berhentilah suara orang seolah-olah padamlah lampu. Dalam bilik besar River Club, tiada kedengaran suara orang. Akan tetapi, di luar riuhlah suara orang bersorak-sorak. Ayunan jam kelihatan bergoyang-goyang tiap-tiap skon. Dengan tiada disahaja, kelima sahabat itu masing-masing menghitung juga goyangan itu. John Sullivan berkata, ujarnya, sekarang sudah pukul 8:49. Tatkala orang mendengar suaranya itu, ketahuanlah bahwa ia berkata itu dengan suara yang mengandung ketakutan. 1 menit lagi, kelima mereka akan menanglah dalam pertaruhannya. Maka, Andrew Stewart dan teman-temannya berhentilah main fish. Kartu pun diletakkannya lah. Sampai kepada sekon yang ke-40, Fong belum juga datang. Pada sekon yang ke-50 pun tidak juga datang. Sampai kepada sekon yang ke-55, sekonyong-konyong terdengarlah di luar sebagai suara guntur, yakni suara orang banyak bersorak-sorak, bertepuk tangan, ada juga yang memaki-maki. Suara yang riuh rendah itu makin lama makin dekat kedengaran. Kelima orang yang bermain itu berdirilah. Setelah sampai kepada sekon yang ke-57, pintu pun dibuka oranglah. Sebelum sampai pada sekon yang ke-60, sekonyong-konyong tampaklah Felix Pong di muka pintu, diiringkan oleh beribu-ribu orang yang bersorak-sorak dan turut masuk juga ke dalam River Club. Dengan sabar berkatalah Felix Pong, "Tuan-tuan, inilah saya sudah kembali." Akhir bab yang ke-36.